Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi wa mawalah wa ba'du. Qala Syekh Malik Ramadan fi kitab Sittat Durar min Usul Ahli Al-Athar wa qad qara'tu fi hadhihi al-ayami li katibi Tunisi maqalan yan'a fihi ala jam'iyyatil ulama'i ihmalaha li hadhihi al-jihati min jihati al-fasadi wa hiya al-ilhadu wa a'taziru an ulama'i wa'tazaru an ulama'i jami' az-zaytunati bi annahum wa in qa'adu fi nawahil islahi allati tahubbu fiha jam'iyatul ulama'i wa tad'u qamu bi harbil ilhadi bima syaqarahum alayh walakinnahu hasara amalahum fi hadha fi khutubi jam'iyati yunaddiduna fiha bil hadi wa yuhadhdhiruna wa fata hadzal katibal fadila al katibu wa fata hadzal katibul fadilu anna jam'iyatal ulama'i lam taskut anil ilhadi bal hajamathu fi amna ilmu aqilihi hasbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayya hikmataka wa anshurh alayya min khazain rahmatika. سبحانك لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قال المصنف حفظه الله berkata Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi rahimahullah ketika menjelaskan bagaimana para ulama-ulama Jazair mereka berupaya untuk membantah segala macam bentuk kelompok-kelompok yang menyimpang. Padahal masa-masa itu pergerakan-pergerakan Islam sedang sibuk-sibuknya mengangkat isu persatuan untuk menggulingkan rezim yang tagut atau rezim yang zalim menurut versi mereka. Tetapi sebagian daripada ulama mereka sibuk menyuarakan kritikan terhadap ya kelompok-kelompok yang menyimpang, baik berupa kelompok-kelompok sufiyah dan sejenisnya, sufism dan sejenisnya. Jadi kata beliau, waqad qara'tu fi hadhihi al-ayyam li katibin tunisiyyin maqalan, aku membaca tulisan ditulis oleh seorang penulis dari negeri Tunisia. Yan'a fihi ala jam'iyyatil ulama, dia mengucapkan berita yakni bela sungkawa atau keprihatinannya terhadap kumpulan para ulama. Ihmalaha li hadhihi al-jiha min jihatil fasad wa hiya al-ilhad, menurutnya para ulama kenapa diam, kenapa bungkam dengan banyaknya ya upaya-upaya merusak bangsa dari jalur ilhad atau ateism. Dia mengkritisi kenapa ulama-ulama tidak menyebutkan diri membantah ya pemikiran-pemikiran ateis, seruan-seruan orang untuk murtad keluar daripada Islam menjadi orang tak bertuhan, sebagaimana di negeri kita ini dalam beberapa dekade belakangan gencar pula isu-isu semacam ini di-share di media-media sosial, orang-orang yang melecehkan agama, orang-orang yang melecehkan Allah Jalla wa'ala, yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gencarnya mereka. Ya. Jadi, penulis ini mengkritisi sikap para ulama yang melihat yang dia anggap apatis, diam, bungkam. Ya. Ini menurut pendapatnya. Wa atadhara an ulama'i jam'i Zaitunah. Bahkan dia membela atau memberikan respeknya terhadap ulama-ulama Universitas Zaitunah Zaitunah adalah universitas besar yang berada di Tunis. Dan tentunya taklah lepas buku ini daripada keadaan yang mengintari penulis. Buku ini ditulis untuk gerakan-gerakan Islam yang ada di Aljazair, bertetangga dengan Tunis. Ya. Biannahum wa in qa'adu fi nawahil islah. Menurut penulis ini, meskipun para ilmuwan-ilmuwan di Universitas Tunis mereka diam, mereka tak sibuk dalam upaya untuk reformasi dan perbaiki akidah. Mereka tidak turut sebagaimana ulama-ulama di negeri tersebut yang mereka senantiasa mengkritisi penyimpangan-penyimpangan. Maka menurut dia para ilmuwan-ilmuwan di universitas ini mereka yang berjuang untuk membantah berbagai macam gerakan-gerakan ateisme. Wa in qa'adu fi nawahil islah allati takhibbu fiha jam'iyatul ulama wa tada, walaupun mereka ini diam bungkam, mereka tidak melakukan kritikan-kritikan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang sebagaimana dilakukan oleh para ulama-ulama di sana, tapi mereka qamu fi harbil ilhad. Menurut penulis ini, ilmuwan-ilmuwan universitas besar ini, mereka telah tegak berupaya untuk membantah segala macam paham-paham ateis. Bima syakarahum alaih, dan dia begitu bersyukur dengan peran para dosen-dosen ini, para guru-guru ini yang mereka sibuk membantah ateisme. Walakinnahu khasara amalahum fi hadzal sabil fi khutubin jam'iyyatin, tetapi sayangnya mereka hanya sibuk menyuarakan tentang bantahan terhadap pemikiran-pemikiran ateis ini pada kesempatan khutbah-khutbah Jumat setiap minggunya. Yunaddiduna fiha bil ilhad wa yuhadzirunahum, dalam mimbar-mimbar itulah mereka menyebutkan tentang kejelekan-kejelekan paham ateisme dan bantahan kepada orang-orang ateis. Wafata hadzal katibul fadil, kata Syekh Abdul Malik, namun penulis ini sayangnya dia terluput. Anna jam'iyatul ulama lam taskut anil ilhad, sesungguhnya para ulama tak pernah diam terhadap paham-paham ilhad, paham-paham ateis, mereka tak diam. Balha jamathu fi amta'i ma'aqilih, bahkan mereka langsung menyerang paham-paham ateis ini langsung pada markasnya, pada pusatnya. Wa nazaratuhu fi adyaqi mayadinih, mereka persempit gerak daripada pemahaman-pemahaman ateis ini. Kama fatahu annahu sar'al ilhad, sebagaimana dia juga lupa bahwasanya orang-orang yang jatuh bergelimpangan sebagai korban-korban paham ateis, la yaghussunal masajid, mereka tak pernah datang ke masjid-masjid. Orang-orang yang terkena paham ateis tak masuk ke masjid, sementara mereka berceramah di masjid tentang ateisme. Maka tak berguna, tak berguna banyak. Orang-orang yang terkena paham ateis mereka tak masuk masjid. Fama ta'athirul khutab al-jum'iyah allati tulqa 'alal musallin, apa manfaatnya khutbah yang dihadapkan, yang diberikan kepada orang-orang yang salat Jumat padahal mereka bukanlah orang-orang yang terjangkiti penyakit ilhad ini, ateisme. Orang-orang yang kena penyakit ateis tak mau tahu Tuhan, bahkan tak menganggap ada Tuhan, mereka tak masuk ke masjid. Apa manfaatnya? Naam, tafadhal. Fama ta'thirul khutabil jam'iyyati allati talqa 'alal musallina wa hal yudawil maridu bi tahdhiril asihha'i minal maradi aw asbabil maradi. Kata beliau, hal yudawal maridu bi tahdhiril asihha' minal maradi aw asbabil marad. Apakah benar jalan berpikirnya kita itu jika ingin mengobati orang-orang yang sakit, kita berikan warning kepada orang-orang sehat agar jangan sakit. Apakah benar? Tak benar. Orang yang sakit ini yang perlu diterapi, yang perlu diberitahukan penyakit kalian ini sebabnya, gara-gara ini, inilah solusinya. Bukan orang-orang yang sehat di luar. Orang-orang yang kena penyakit ateisme itu, mereka orang-orang sakit, mereka tak hadir di masjid. Kenapa disingkap segala macam hujah tentang ateisme, bahayanya pada orang-orang yang tak kena penyakit tersebut? Karena orang yang tak mengakui adanya Tuhan tak akan mau mendatangi masjid. Ini mandul, kata beliau. Ya. Au asbabil marad. Apa gunanya diberitahukan sebab ini kalian sakit ateisme karena ini, padahal mereka tak sakit. Yang perlu adalah orang-orang yang sakit, ya, orang-orang yang tergelincir, yang terjebak. Andai kata datang kepada kita orang sehat, tak begitu peduli kita katakan, wahai fulan, penyakit ini obatnya. Dia tak sehat, dia tak sakit, dia sehat. Begitulah kira-kira kritikan terhadap ulama-ulama Jami'atul Zaitunah yang mereka sibuk mengungkap tentang ateisme pada masjid-masjid, pada khutbah-khutbah Jumat, padahal bukan di sana penyakitnya. Sementara mereka berusaha, ya, penulis ini mengkritisi para ulama yang menurutnya diam terhadap paham-paham ateisme. Di negeri kita ini banyak paham menyimpang, ada firqah Syiah, Rafidhah. Itu firqah yang dimasukkan ke dalam Islam, disuntikkan ke dalam Islam. Ada firqah Khawarij. Ya. Juga dinisbatkan kepada Islam, paham-paham radikal. Ya, paham-paham takfir, mengkafirkan kaum muslimin. Ini penyakit juga, sufism. Ini penyakit juga. Ada pemikiran-pemikiran dari luar Islam seperti komunis, ya, seperti ateis dan sejenisnya. Ada di negeri kita ini, subhanallah. Pada hakikatnya, kejahilan terhadap agama menjadi lahan subur munculnya paham-paham ateis, paham-paham komunis, sehingga banyak orang termakan dengan segala macam syubhatnya. Maka pada hakikatnya bukan itu akar masalah. Akar masalahnya adalah kejahilan dalam bab agama. Kenapa kejahilan dalam bab agama? Karena agama ini dirongrong dari dalam oleh kelompok-kelompok yang menyimpang. Pada kelompok yang menyimpang inilah begitu suburnya lahan kejahilan dan penyesatan. Subhanallah. Ya. Maka sebenarnya akar masalahnya ada pada kejahilan dalam memahami agama. Yang menjadi korban paham-paham radikal siapa? Kaum muslimin yang jahil. Yang menjadi korban paham-paham sufism yang menyimpang, paham-paham Khawarij, paham-paham Rawafid, kaum muslimin yang jahil, subhanallah. Maka yang lebih tepat adalah berusaha mengobati penyakit dalam sebelum mengobati penyakit luar, subhanallah. Ya, karena itulah kita melihat tatkala orang-orang kufar di negeri kita ini, mereka melihat begitu kuatnya kaum muslimin negeri ini, yakni mempertahankan wilayah mereka, berperang, berjihad, mereka angkat perang sabil. Bagaimana di Nangro Aceh Darussalam, mereka melihat begitu kuatnya semangat kaum muslimin untuk membela negeri mereka, mempertahankan tanah tumpah darah mereka. Ya, ketika itu mereka melihat ada cara yang paling efektif apa? Mereka susupkan seorang orientalis yang mempelajari tentang agama ketimuran. Siapa namanya? Sundakor Gronje dari Belanda sana. Ya, disekolahkan ke mana? Disekolahkan ke Mekah beberapa tahun. Ya. Dia paham bahasa Arab, dia tahu Quran, dia tahu sunnah. Subhanallah, baru dia tempatkan di sana. Dialah yang merusak kaum muslimin. Dialah yang menyebarkan paham-paham sufism. Supaya orang jangan sibuk dengan penjajah, sibuk dengan diri masing-masing. Jihad terbesar adalah jihad, ya, terhadap diri sendiri. Gak usahlah lihat-lihat penjajah. Gak usah lihat-lihat, dirikan saja. Dia yang memadamkan ruh jihad. Dan mereka berhasil. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, kalau andai kata dia tak berpura-pura masuk Islam, enggak akan diterima. Tapi ketika dia berpura-pura, maka ini menunjukkan kepada kita pemahaman menyimpang dalam tubuh Islam kaum muslimin lebih dahsyat, ya, daripada pemahaman-pemahaman yang di luar daripada Islam. Paham-paham sekularisme orang paham. Itu menyimpang bukan dari Islam. Liberalisme orang paham dari luar Islam, sosialisme dari luar Islam. Tapi Rawafid dengan mengajak cinta Ahlul Bait, siapa yang paham? Kecuali orang Allah rahmati. Ya, awalnya diajak cinta kepada Ahlul Bait, yang kedua diajak meratapi bagaimana Ahlul Bait disebelih. Abu Ahlul Bait dirampok, dirampas kekuasaan dari mereka. Mulailah setelah itu menanamkan kebencian kepada para sahabat. Ini yang berbahaya. Ya, na'am. Wahal yudawil maridu bitahthiril wahal yudawal maridu bitahthiril asihai minal marodi aw asbabil marodi illa annal alimal mursida qat tabibi la yanjahu fi inqadil maridi minal mauti illa bigushyani mawaqi'al mauti wa mubashiratal jarath wa mubasharatil jarathimal mauti. Fallahu akbar. Ma aqwal manhaju ma aqwal manhajis salafi ma aqwal manhajis salafi ma aqwal manhajal salafi wa ma abakhasal ahzabi liqadari ahzaba wa ma abakhasal ahzaba liqadari illa anna al alim al murshid qat tabib la yanjah fi inqadh al marid min al maut illa bi ghishyan mawaqi al maut. Seorang dokter yang pakar, ya, seorang alim yang mumpuni bagikan seorang dokter yang pakar. Dokter yang pakar tak akan mungkin dapat menyembuhkan seorang daripada penyakitnya kecuali mengetahui di mana tempat sakit tersebut bersarang. Mubasyarat jarathimil maut, kecuali dia paham ini pada tempat inilah ada kuman-kuman yang berbahaya. Dari sinilah sumbernya. Kanker itu berada di sini, tumor itu berada di sini, ini sebabnya, angkat dia sampai akar-akarnya. Ini seorang tabib yang pakar handal. Diagnosa, dia cek di mana tempat yang sakit, di situ dia ambil kuman-kumannya, bakteri yang matikan. Subhanallah. Demikian juga seorang alim rabbani, dia tahu di mana sebenarnya pangkal masalah umat itu di mana. Kroposnya umat ini ada pada akidah. Dari situ bermula semua bentuk kelemahan kaum muslimin, dari akidah itu yang paling mendasar. Siapa betul dengan akidah? Ini bawa Nabi SAW, tak ada yang betul wallahi kecuali segelintir manusia. Siapa yang betul kepada akidah tauhid? Tak banyak. Mana partai-partai Islam? Tak ada. Mana partai-partai Islam yang menyuarakan pengingkaran terhadap fenomena kesyirikan, kuburan-kuburan dikultuskan, yang disembah, yang sujud padanya, mana mereka bersuara? Tak ada. Ya. Mana yang bersuara ketika dukun-dukun di negeri kita ini selama tak buat masalah berkeliaran bebas? Tapi kalau udah buat masalah sampai pada tingkat membunuh, bohongi orang, ya, sebagaimana dukun yang bohongi orang katanya bisa memperbanyak uang, udah heboh, baru ketika itu ada tindakan. Kalau diam-diam aja orang nggak perlu melapor, jalan dukun-dukun di negeri kita ini, subhanallah. Bahkan majalah-majalah klinik pun didukung, ya. Berbagai macam bentuk adegan-adegan di TV-TV swasta yang menjurus kepada dunia klinik pun digemari, didukung. Mana para ulama? Diam bungkam. Ya, kenapa? Ini akan memecah belah. Subhanallah. Yang menyuarakan tauhid, ini pusat masalah nih Wahabi nih. Yang mengajak orang agar menyembah Allah semata, oh bahaya. Mengajak orang agar ngikuti sunnah Nabi semata, oh ini bahaya nih, pecah belah dibuatnya bangsa ini. Intoleran. Kata mereka intoleran, tak toleransi. Subhanallah. Maksud intoleran apa? Kau jangan ribut-ribut lah, biar aja orang mau jungkir balik dalam kesyirikan, kau diam-diam aja, jangan ribut-ribut. Itu maksudnya. Untuk apa? Ada namanya amar ma'ruf nahi munkar dalam bab agama Islam. Begitu banyaknya ayat bersebaran tentang amar ma'ruf nahi munkar. Sebenarnya kritikan ini adalah bentuk daripada amar ma'ruf nahi munkar sebagai tanggung jawab umat ini kepada yang lain. Karena satu umat akan binasa ketika tidak tegak amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Wallahu akbar, kata beliau. Ma aqwal manhaj as-salafiyah. Alangkah kuatnya metode beragama, ya, yang disebutkan kepada salafus saleh. Mereka tahu akar masalah adalah akidah yang keropos. Dari sana bermula. Eksesnya semuanya menyala. Akidah keropos, akidah menyala, semuanya menyala. Ibadahnya menyala, muamalahnya pun menyala. Ingin memperbaiki muamalah, ingin memperbaiki akidah, ingin memperbaiki ibadah dari mana? Dari akar masalah. Apa dia akar masalahnya? Akidah. Terus jelaskan, ini dukun. Ini kesyirikan. Ya. Bahkan sebagian dikemas dalam bentuk budaya, dipertontonkan, bahkan menjadi ikon-ikon, ya, yang mengundang para wisatawan mancanegara, ikon-ikon kebodohan, ya, kembali kepada agama-agama yang lama sebelum Islam datang di negeri ini. ya, sembelian-sembelian untuk hantu, untuk jin, dedemit, ya, untuk hantu laut. Jadi dibuatlah dalam bentuk ya, paket-paket wisata yang menarik. Subhanallah. Kalau mereka mengatakan ini bukan Islam, silakan ahlan sahlan. Agamamu, lakum dinukum. Tapi ketika mereka mengatakan ini Islam, itu masalah sama kita. Kau jangan main-main, Islam ini agama Allah. Ada diterapkan dalam agama ini segala macam aturan, peraturan. Jangan sembarang-sembarang kau katakan ini Islam. Yang kau buat bukan Islam. Jangan mengatasnamakan Islam. Ya. Itu masalah besar bagi kita. Kata mereka, emang masalah buat lu? Ya. Masalah. Karena kita diperintahkan berdakwah, meluruskan orang-orang yang menyimpang, yang salah. Subhanallah. Dengan itulah Islam itu tegak. Kata Nabi kita, dinun nasihat. Agami nasihat. Mereka mau jangan beri nasihat, biar dia jalah. Subhanallah. Hancur dunia ini. Tanpa ada amar ma'ruf nahi munkar. Nabi memberikan perumpamaan. Tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. Bagaikan orang-orang yang berada dalam satu kapal. Yang besar. Dua tingkat kapal tersebut. Menampung banyak orang. Yang di atas kalangan elitnya. Yang pintar-pintar. Yang berakal-berakal. Di atas cerdas-cerdas, yang bawah kalangan orang-orang awamnya, orang-orang pasarnya, yang bawah bagian operator, yang atas bagian ya mungkin supervisor, ke atas yang bagian bawah ini ya senantiasa mereka itu kalau mau mengambil air minum, mau menggunakan air untuk segala macam kebutuhan, naik ke atas. Kata orang-orang bodoh di bawah ini, capek kita pulang balik naik ke atas. Bukankah di bawah kayu kita ini, di bawah perahu ini banyak air? Kita bolongi aja selesai. Tak payah naik-naik ke atas. Oke, kata orang bodoh-bodoh itu. Mereka ambillah bor, mereka bor. Gerak-gerak. Yang dari atas lihat-lihat, bahaya, tenggelam nanti kita. Ini kan hak kami. Jangan ribut-ribut, kalian di atas saja, kami enggak ganggu kalian. Oh, jangan. Kalau akan bolongi itu bukan hanya kalian tenggelam, kami semua akan tenggelam. Begitulah amar ma'ruf nahi munkar diumumkan Nabi. Lihat toko-toko LGBT sekarang. Apa kata mereka? Andai kata dia berbuat homoseksual, dia bukan engkau. Surga pun bukan milik engkau, milik Tuhan. Kenapa kau ribut? Biarlah dia berbuat segalanya. Seruan kaum LGBT. Andai katakan haid, HIV kan dia bukan dirimu. Ini pemahaman yang menyimpang. Subhanallah. Karena segala macam bentuk kejahatan akan merajalela, menyebar, menular. Maka wajib diperbaiki. Subhanallah. Inilah musibah ketika agama ini dipersempit, tak boleh amar ma'ruf nahi munkar. Jadi musibah. Orang berbuat sesuka hati mereka. Subhanallah. Lambat laun orang berzina di pinggir-pinggir jalan, tak ada yang mengingkari lagi. Sekarang saja wallah, karena banyaknya kemungkaran orang pacaran, jiper kita memperingati mereka. Ya enggak? Banyak kali mau diperingati. Mau diingatkan, antum jalanlah ke Barelang sana. Malam Minggu, malam Senin, malam Sabtu. Sini sepasang, sana sepasang. Di semak-semak sepasang. Allahu Akbar. Kalau antum datang sana, mungkin akan lain ceritanya. Mungkin antum tenggelamkan, kata mereka. Tenggelamkan antum dalam jembatan. Campakkan dari jembatan Barelang. Kenapa? Karena banyaknya kemungkaran, karena sedikitnya mengingkari. Jadilah seperti itu. Subhanallah. Jadi manhaj salaf tahu ini akar masalah. Ini harus dituntaskan terlebih dahulu. Ini penyakit yang harus disembuhkan terlebih dahulu. Bukan persatuan yang semu. Itu nomor sekian. Akan tegak setelah menyatukan hati-hati mereka atas tauhid yang benar. Bukankah Nabi telah ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy tawaran-tawaran dunia? Hai Muhammad, jangan kacau agama kami ini. Jangan pecah belah kami. Jangan kau buat rusak hubungan antara kami dan keluarga kami, antara istri dan suami, bapak dan anak. Jangan rusak. Apa kau mau? Kami penuhi. Kau mau jadi raja? Kami jadikan kau raja kami. Kau mau harta? Kami berikan harta kami. Kau mau perempuan? Kami carikan wanita kami. Ya, Nabi tak penuhi apa yang mereka inginkan. Itu yang ada di benak para pergerakan-pergerakan Islam sekarang. Pentingnya itu dahulu. Setelah itu kita akan kompromikan nanti. tak akan mungkin, mustahil. Satukan dahulu akidahnya, pemahamannya, luruskan terlebih dahulu. Setelah itu Allah akan berikan keberkahan, akan disatukan, subhanallah. Karena banyak kejadian-kejadian negeri-negeri yang telah kita lihat, terbentang mata kita melihat, ketika mereka bersama-sama menghadapi orang-orang kufar. Kita melihat bagaimana Afghanistan porak-poranda. Bersatulah semua menghadapi orang-orang kufar, tapi tak pernah mereka berusaha mempersatukan akidah. Hengkang ketika itu meninggalkan Afghanistan, Rusia. Setelah itu muncullah antara fraksi-fraksi ini perpecahan, peperangan, berkecamuk. Subhanallah. Musuhnya awal adalah orang-orang kufar. Habis orang kufar, siapa musuhnya? Sama mereka, memperebutkan kekuasaan. Apalagi banyaknya sana suku-suku, kepentingan-kepentingan suku, kepentingan-kepentingan ideologi, antara mereka berperang sama mereka. Tak ada lagi musuh orang kufar, sama mereka bantai-bantaian. Bahkan subhanallah, mereka ingkari dakwah Syekh yang bernama Jamiul Rahman rahimahullah, bahkan mereka bunuh karena dia tegar menyebarkan dakwah tauhid. Mereka menganggap ini musuh sejati, ini yang membuat pecah belah. Subhanallah, padahal tetap mereka berpecah belah karena tak menyatu akidahnya, sampai akhirnya dikuasai oleh kaum Taliban. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita penyakit dasar itu ada pada akidah. Ya, maka andai kata kita ingin membangun Islam, membangun subhanallah, kita ingin membangun setiap negeri kaum muslimin menjadi negeri yang baik, negeri yang bijak, menjadi negeri-negeri yang memimpin, awalnya daripada akidah. Ini yang membuat berjaya umat terdahulu. Maka ini pula yang membuat berjaya setiap umat kaum muslimin dimanapun mereka berada. Berkata Imam Malik, la yaslu amru hadhil umma illa bima aslah bi awwalha. Tak akan pernah umat ini kembali berjaya sebagaimana ya, kecuali dengan cara berjayanya umat-umat sebelum mereka. Subhanallah. Mereka berjaya dengan tauhid. Mereka hilangkan segala macam ismisme. Ya, lihatlah ketika kaum Ansar, ya, mereka bertikai dengan kaum Muhajirin, antara Aus dan Khazraj bertikai, masing-masing menyuarakan ismenya. Wahai orang Ansar, wahai kaum Muhajirin, Rasulullah marah kepada mereka. Subhanallah. Ya, karena namanya kelompok-kelompok ini memecah belah kaum muslimin. Karena mereka akan menyeru kepada kelompoknya, menyeru kepada gurunya, kepada syekhnya, sementara Islam menyeru kepada dalil, kepada Quran, kepada sunnah Rasulullah SAW, bukan kepada guru, bukan kepada kelompok dan seterusnya. Nabi ingkari hal-hal semacam ini. Subhanallah. Maka Islam itu Islam yang abadi. Islam yang diturunkan di tanah Arab, yang nabinya adalah nabi orang Arab. Kita wajib mencintai nabi orang Arab. Jangan kita mencela orang-orang Arab. Kita katakan Islam kami adalah Islam Nusantara. Islam kami adalah Islam yang diajarkan Rasulullah SAW, yang tak kenal yang namanya lintasan, batasan. Dia menembus semua negeri kaum muslimin. Dimanapun dikumandangkan azan, di sanalah Islam berada. Subhanallah. Naam Syekh Ibrahim. Idzan pamuajihatu haula'i himayatun lidiyaril muslimina min an tu'tala min tahtiha bi jihadil munafiqina alladhina yatasallaluna as-sufufa liwadan. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiy jahidil kuffar wal munafiqin waghluz 'alayhim. Naam. Idzan famuajahatu haula himayatun lidiyaril muslimin. Jadi prinsipnya mengkritisi mereka itu orang-orang yang menyimpang, yang menyebabkan kemenyimpangan mereka ke dalam Islam, itulah cara yang terbaik untuk mempertahankan negeri-negeri Islam. Kalau paham sufi menyebar, Allahu Akbar, apa jadinya? Subhanallah. Terjadilah penyembahan antar sama manusia. Orang-orang alim menyembah orang-orang awam, menyembah orang alimnya. Kemana-mana mereka berebut serbannya, berebut bekas minumnya, tangan dicium-cium, subhanallah, kaki pun dicium-cium. Kemudian dikekanglah akal pemikiran mereka. Tak boleh lagi membantah apa kata yang dikatakan oleh orang alim mereka, itulah dia hukum. Tak boleh lagi bertanya apa dalilnya, jangan tanya-tanya. Subhanallah, bahaya. Maka mengkritisi mereka adalah upaya untuk mempertahankan negeri kaum muslimin min antughtala min tahtiha, jangan sampai dirusak dari dalam. Bijihadil munafiqin, dengan berjihad melawan kaum munafiqin alladzina yatasallaluna shufufa liwadhan, yang mereka berusaha untuk memecah belah dari dalam. Subhanallah. Bukan ahlu sunnah yang mecah belah, mereka menyatukan orang di atas sunnah. Kelompok-kelompok lah yang mecah belah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu wahai nabi, jahidil kufar wal munafiqin, berjihadlah, taklukkan orang-orang kufar dan kaum munafiqin, wa qul alaihim, tegaslah atas mereka. Qala Ibnul Qayyim, wa kadzalika jihadul munafiqin innama huwa bitabligh hujjah, demikian juga ada perintah berjihad melawan orang-orang munafik dengan membantah syubhat mereka dengan hujjah-hujjah. Kaum munafikin ini ada dalam sikti-sikti menyimpang yang menisbatkan sikti mereka kepada Islam padahal Islam lepas daripada mereka. Ya. Naam, ila an qala, sampai Ibnu Qayyim berkata, fajihadul munafiqin as'abu min jihadil kuffar, berperang melawan orang-orang munafik lebih payah, lebih parah, lebih dahsyat dari memerangi orang-orang kuffar. Karena memerangi orang munafik bukan dengan senjata, dengan syubhat. Ya, syubhat mereka itu kita perangi dengan hujjah. Orang kuffar jelas, jika datang orang kuffar, semua kita akan cabut senjata masing-masing. Tapi jika orang-orang munafik yang berpura-pura Islam atau orang-orang yang sengaja ingin merusak Islam terdalam, ini yang kita tak tahu. Ini yang paling berbahaya. Subhanallah. Ya. Kelompok-kelompok yang nyempal, apalagi yang di blacklist oleh MUI itu, kelompok-kelompok yang akan memecah bangsa ini. Sehingga mereka punya masjid sendiri. Tak boleh orang lain sholat di masjid mereka. Mereka harus menjadi imam. Tak boleh mereka menjadi imam. Dan seterusnya. Mereka mengafirkan orang-orang di luar masjid mereka. Bahaya. Wahwa jihadu khawasil ummati wa warathatir rusul. Jihad melawan orang-orang munafik inilah jihad ulama-ulama yang khusus. Mereka lah para pewaris Nabi. Bukan semua orang bisa berjihad melawan orang-orang munafik ini. Karena harus punya ilmu. Walqa'imu nabihi afradun fil alam. Yang tegak berjihad melawan orang-orang munafik ini, jumlah mereka segelintir di dunia Islam. Tak banyak. Wal musyarikuna fihi wal mu'awinuna alaihi wa in kanu humul aqallina adadan fahumul a'zamuna indallahi qadran. Maka orang berpartisipasi turut bersama-sama berjihad melawan yakni paham-paham yang menyimpang ini yang disebarkan oleh orang-orang munafikin, walaupun jumlah mereka itu lebih sedikit, tapi merekalah yang paling besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih besar kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terpadahkan sampai di sini, insyaallah panjang, belum selesai-selesai, tak apalah. Ustaz, sebentar lagi mau Ramadan. Ya, saya ingin menanyakan mengenai i'tikaf Ustaz. Ya, di masjid ini untuk orang-orang yang ingin i'tikaf, istirahatnya di atas lantai 2. Ya, sekarang akses jalan ke lantai 2 sudah keluar dari masjid. Ya, bukan dalam masjid lagi. Ya, bagaimana menanggapi hal ini Ustaz? Karena setiap tahun di masjid ini banyak orang ingin beritikaf di sini. Mohon penjelasannya. Ya, tidak ada masalah. Ketika antum memang mau naik ke atas, silakan naik dari tangga sana. Antum keluar untuk hajat, tak ada masalah. Antum keluar untuk hajat ke dalam masjid juga di atas, tidak ada masalah. Jangankan naik tangga, jika ada hajat mendesak, antum boleh keluar tinggalkan masjid. Sebagaimana Rasulullah mengantar Ibunda Safiyah ketika itikaf, diantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumahnya. Apalagi hanya sekedar naik tangga aja, antum aja yang malas ini. Banyak kali alasan. Itikaf aja. Jika ada hajar kita boleh keluar masjid. Ya, apalagi kita keluar masjid itu tujuannya untuk masuk masjid ke atas. Ya. Inilah masjid kita. Kita pun pusing gimana mau kita buat tangga dari dalam lagi. Sempit jadinya. Ini aja udah mungkin tak cukup nanti terawih. Mungkin udah pindah lagi keluar sana. Karena jemaah setiap tahun semakin banyak. Kajian semakin lama semakin banyak orangnya. Subhanallah. Kita mau buat di dalam, dulu dibuat di dalam. Tapi sekarang tak muat. Ibu-ibu juga kasihan. Ya, sekarang mereka harus mutar. Ibu-ibu sebenarnya yang protes, bukan antum. Jauh mereka naik ke atas mutar-mutar. Ya. Kita kebingungan. Kalau lah ada jalan mungkin kita buat tangga yang lebih dekat supaya ibu-ibu enggak jauh. Ya, antum ini dimanjakan wahai ikhwan. Sahih, lihatlah asi-asi antum, nikmat-nikmatnya besar-besar. Sehingga antum pun kondusif untuk ngantuk. Ibu-ibu di atas panas berkipas. Ya, Allahu Akbar, syukurilah dan doakan semoga kelak ya akan naik pula AC ini ke atas. Enggak kita aja nikmati. Antum lihat ustaz langsung di atas pakai TV, kadang-kadang TV-nya buram. Banyak semut-semutnya. Kadang-kadang TV-nya yang di-shooting bukan ustaznya, punggung-punggung ikhwan. Kadang-kadang satu mati. Kadang-kadang imamnya salah gerakan, tak tahu di atas karena tak melihat. Maka saya himbau di sini. Di atas hendaklah senantiasa ketika sholat berjamaah harus wajib ada ada TV. Sehingga ketika mereka ragu dengan gerakan-gerakan, mereka bisa melihat TV. Kadang-kadang imamnya lupa, ya tasyahud awal lupa, langsung berdiri, Allahu Akbar. Dalam agama kita, kalau sudah berdiri tegak, tak boleh langsung, tak boleh lagi duduk. Teruskan saja, nanti tambah cucawi. Ibu-ibu tak paham, karena tak melihat. Imam sudah berdiri, ibu-ibu masih duduk, tasyahud. Kacobalah jadinya. Maka para pengurus yang Allah muliakan, yang paling banyak pahalanya, insyaAllah, saya himbau antum semua, di atas standby selalu. TV harus ada. Kadang-kadang pernah tersolat asar. Imamnya salah, imamnya saya. Ya, ibu-ibu tak paham. Ya, sujud sahwi kita mereka pun tak paham. Kok nambah-nambah lagi solatnya? Ya, ditanya kepada saya hukum tentang solat di masjid yang di sana, perempuan yang solat di kelas-kelas. Saya katakan, selama mereka dapat mengetahui gerak-gerik imam, perpindahan imam dari rukun ke rukun, dan selama secara uruf dianggap ini bagian daripada ya bangunan yang menyatu dengan bangunan, tak masalah ibu-ibu sholat di atas. Bagaimana teman lihat di Masjidil Haram, di mana mereka sholat sebagian? Di Hilton. Sebagian sholat di mana? Tower Zam-Zam. Mereka dapat melihat ke bawah orang-orang sholat terus dan seterusnya. Ya, nampak mereka orang-orang sholat di bawah. Di mana para raja-raja sholat di atas hotel? Kemana berjemaah? Ke bawah. Tak masalah, selama memang dapat dipantau, selama dianggap satu tempat, ya tak ada masalah. Ya, ini secara uruf dianggap masih satu tempat ini. Lain cerita nyebrang jalan di sana ikut kemari, itu udah lain ceritanya itu. Ya, di perumahan sana itu udah bukan satu tempat lagi atau lokasi. Maka nanti ketika terawih saya ingatkan, pastikan di sana juga ada TV, pastikan supaya tahu gerak-gerik imam. Ya. Ini tulisannya mirip-mirip, kayaknya dia juga ini ya. Ustaz, berkenaan dengan pembahasan mengenai masjid beberapa waktu yang lalu, ya. Di masjid yang kita cintai ini mudah-mudahan diberkahi Allah. Amin. Ya. Yang dibahas oleh Ustaz, maaf, Abu Fairuz Ahmad Ridwan di sini, ya, saya sendiri. Saya apa ini? Apa ini? Semua yang hadir di sini ingin berlomba-lomba menambah ilmu syar'i yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Berjalannya waktu masjid kita ini berhias untuk kenyamanan jemaah. Tapi di sini kita melihat dinding masjid kita sudah dihiasi dengan hiasan. Cuma ini ajanya. Insyaallah enggak bertambah itu. Kalau antum suruh copot lagi pun marah nanti pengurus masjid. Ya, yang paling ideal memang tanpa ada depan ini. Yang paling ideal. Tapi sudah ada, sudahlah. Jangan tambah lagi. Ya. Bagaimana pandangan Ustadz? mengenai hal ini dalam masjid ini, sunnah-sunnah Rasulullah. Terus terang dalam hal ini tidak ada bedanya di masjid tempat saya tinggal. Bedalah, kajiannya beda, kenyamanannya beda. Ya, insyaallah tabaraka taala kita padakan sampai di sini saja mengenai masalah ornamen-ornamennya segini saja sudah cukup. Tak usah tambah-tambah lagi. Bagaimana slogan yang sering kita dengar? Ta'amal fi mattafaqna. Kita saling bertolong-tolongan dengan apa kita sepakati. Wa tasamaha ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Dan kita toleransi dalam perkara-perkara yang perselisihkan. Ya, ini slogan kadang-kadang tidak pada tempatnya. Makna bertasamuh, bertoleransi dalam apa? Dalam bab akidah tak boleh kita bertasamuh, bertoleransi. Kita harus luruskan akidah yang menyimpang. Dalam perkara-perkara khilafiyah, ya, toleransi kita. Dalam perkara qunut subuh, okey. Azan dua kali, ya. Perkara akidah, orang ngusap-ngusap kuburan, kita enggak toleransi. Datang ke dukur, kita enggak toleransi. Kita katakan, ini perbuatan yang menyimpang, perbuatan syirik, terancam pelakunya bisa keluar dari Islam jika terpenuhi syarat-syaratnya. Kita enggak main-main dalam hal ini. Tak ada tawar-menawar. Maka toleransi dalam perkara-perkara khilaf antar ulama, iya. Dalam perkara-perkara manhaj, dalam perkara-perkara akidah, tidak ada toleransi. Kita katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Banyak kali soalnya ini. Lewat 6 menit. Ustaz, ketika kita menyampaikan ambil ilmu agama dari ulama atau dai-dai yang lurus manhajnya, selektiflah dalam memilih agama, dalam memilih guru. Namun ada saja orang yang berkata dengan perkataan yang seolah benar dan bijak, namun hakikatnya malah menambah syubhat. Semisal, siapa antum yang berani mengeluarkan seorang apalagi dai yang ilmunya lebih tinggi dari antum dari manhaj salaf? Kita tak bisa mengeluarkan orang dari manhaj salaf ini. Yang mengeluarkan mereka dari manhaj salaf adalah manhaj itu sendiri, kan kita. Ketika ada orang menyelisih manhaj salaf, dia manhaj itu yang mengeluarkannya daripada ya manhaj itu sendiri, bukan kita, bukan manusia. Tapi karena manhaj itu butuh orang menyuarakannya. Orang-orang ini sebenarnya bukan menyuarakan suaranya pribadi, tapi menyuarakan manhaj. Ketika ada orang-orang yang menyelisih manhaj, kita lihat memang tenar, kita lihat memang banyak sekali fansnya. Ya, di mana-mana mungkin dia paling banyak yang dilihat orang. Ketika dia menyimpang, kita katakan dia menyimpang. Dan jangan katakan, kan banyak juga baik-baiknya Ustaz. Ya, dalam Islam kita lihat bagaimana cara orang beragama. Jika cara beragamanya benar, maka penyimpangan-penyimpangannya tidak membuat dia keluar daripada Ahlus Sunnah. Saya berikan contoh. Ya, manhaj para ulama-ulama al-hadis benar. Tapi tidak semua hadis itu benar dalam segala hal. Semisal para ulama-ulama kita, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ahlul hadis. Tak ada buku yang lebih baik daripada buku yang ditulis Fathul Bari. Tapi apakah semua yang beliau tulis dalam Fathul Bari itu benar? Ada yang menyimpang dalam agama. Tapi manhaj beliau dalam agama yang benar. Karena itulah penyimpangan beliau tidak kita ikuti, tapi tidak kita keluarkan dia dari barisan Ahlus Sunnah Jamaah. Maka ketika ada da'i yang memang dia tidak tegak dan semanhaj salaf, tak peduli kepada buku-buku salaf, ulama-ulama salaf, pakai akal pikirannya, pakai rasionya, pakai buku ulama-ulama bukan ahlu sunnah, ya, ulama-ulama hizbiyin, harokiyin, dia tak tegak dengan manhaj salaf. Ketika dia menyimpang, dia katakan, kan banyak juga baiknya Ustaz. Inilah namanya muazanah yang dilarang dalam Islam. Kita tak boleh sebutkan kebaikan iblis, karena iblis tegak dengan kesesatan, walaupun iblis punya kebaikan. Kalau enggak ada iblis, tak ada surga. Baik enggak? Ya? Jangan katakan iblis, walaupun iblis kan juga ada kebaikan padanya. Subhanallah. Kita katakan, ya, orang yang tegak dengan cara beragama yang menyimpang, tak perlu kita bela. Tak perlu kita katakan kepada orang, meskipun dia ini menyimpang Ustaz, tapi banyak juga kebaikan-kebaikannya, tak guna. Saya sebutkan banyaknya ulama yang menyimpang, tapi mereka ulama belajar dengan cara yang benar. Al-Imam Ghazali rahimahullah tabaraka taala. Bukunya dipakai, bukunya dibaca, kita angkat derajatnya setinggi-tingginya, kita mengatakan hujjatul Islam, tapi tidak kita ikuti yakni berbagai macam kesalahan beliau rahimahullah tabaraka. Kenapa? Cara beragamanya benar. Tapi kelompok-kelompok Mu'tazilah ya seperti Bishr al-Mirrisi dan lain-lainnya, Jahm bin Sofwan, mereka itu dalam apa mereka katakan ada kebaikan? Tak boleh kita katakan Jahm itu banyak juga kebaikannya Ustaz. Ma'abad al-Juhani juga punya kebaikan, tak guna. Inilah namanya konsep muwazanah yang harus kita hilangkan dalam beragama. Apa itu muwazanah? Membela orang-orang yang menyimpang karena pada mereka ada kebaikan-kebaikan. Tak benar. Jika ada dai yang memang dia tidak tegak dengan ilmu, kenapa? Cara mempelajari agama bukan dengan manhaj yang benar. Walaupun dia orator, walaupun dia hafal Quran, walaupun dia memahami, walaupun dia hafal sunnah Nabi banyak, banyak hadis-hadisnya yang dihafalkan, banyak ayat, tapi cara memahaminya tidak sebagaimana ulama-ulama salafus saleh, maka jangan pernah kita ambil ilmu darinya. Karena mengatakan banyak kok hafal Qurannya, banyak kok hafal hadisnya. Orang khawarij hafal Quran. Sebagian kaum Mu'tazilah hafal hadis, tak berguna bagi mereka. Ya, maka antum jangan sok-sokan. Apa sok-sokan? Banyak juga kok satu baiknya itu. Buku-bukunya juga banyak yang bagus-bagus. Ya, akhi. Kau berbahaya. Ya, para ulama yang terlebih dahulu mereka takut terhadap penyimpangan, tak mau mereka dengar. Datang seorang pada seorang alim ulama dari Ahlu Sunnah, dia katakan, "Dan orang ini ahlu bid'ah, golongan Mu'tazilah. Ustaz, Syekh, boleh aku baca satu ayat?" "Jangan." "Satu hadis?" "Jangan." "Satu ayat pun tak boleh." "Satu hadis?" "Jangan, aku tak mau dengar dari kau." Kemudian dia tinggalkan orang tersebut. Bertanya murid-muridnya, "Syekh, dia mau bacakan satu hadis." "Iya." "Mau bacakan ayat?" "Iya." "Kenapa kau larang?" "Aku takut dia masukkan di sana, suntikkan subat-subatnya masuk ke dalam otakku. Aku khawatir tak bisa mencabutnya." Maka antum gak usah sok-sok paten. Semua antum tengok di YouTube, semua, "Oh ini hebat ini." Jangan. Ambil yang lurus, ambil yang subhanallah. Ya. Jangan antum sok hebat. Semuanya, "Ah, aku bisa kok, aku bisa nimbang-nimbang kok." Jangan. Ya. Udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.